Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَنَجَاسَ كِتَا وَالشُّكُرُ عَتَسْ نِعْمَةٍ yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kemudahan untuk kembali berkumpul melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'ala al-'abid. Dan kita masih membahas bab yang menjelaskan tentang keutamaan seorang yang mengerjakan tauhid dan mengamalkannya dengan penuh keikhlasan, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuat jaminan masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga tanpa melalui proses hisab dan tanpa mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beramal dengan tauhid, memurnikan ibadah dan memurnikan kalimat syahadatain, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Memahami maknanya dan menyempurnakan konsekuensi yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat ini. Dan kita melanjutkan kembali hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdul Rahman rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau berbincang dengan Sa'id bin Jubair, lalu kemudian Sa'id bin Jubair menjelaskan dari Husain bin Abdul Rahman riwayat yang menyebutkan bahwa tidak ada rukyah kecuali disebabkan karena ain atau kuman. Ain itu pandangan mata yang hasad yang dapat mempengaruhi seseorang, yang dapat menyebabkannya pingsan atau sakit atau yang semisalnya. Dan yang kedua kuman, yaitu gigitan serangga. Maka beliau berdalil dengan riwayat tersebut, sehingga beliau pun meminta untuk diruqyah dari semacam serangga yang menyengatnya. Dan Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala akan mendengarkan hal tersebut, maka beliau memberi pujian kepada Husain bin Abdurrahman yang telah mengamalkan sesuatu berdasarkan dari, dan itulah sepantasnya bagi setiap muslim ketika dia hendak mengamalkan satu amalan dari amalan apa saja di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia selalu mengingat amalannya dengan dalil-dalil, baik dari Al-Quran Al-Karim atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sebab agama ini mengatuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menyampaikan dan menjelaskannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin seorang mengambil satu ajaran agama dan kemudian dia tidak mengambil dari kedua sumbernya, dari kitab Allah dan dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin seorang akan mengamalkan apa yang ada di dalam agama Allah Subhanahu Wataala dengan pengamalan yang benar sesuai apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wataala, kecuali dengan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Sa'id bin Jubair ketika beliau hendak menjelaskan bahwa ada cara yang lebih baik dari apa yang disebutkan oleh Husain bin Abdurrahman, maka beliau pun menyandarkan alasannya kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabi wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulan wan-nabi wa laysa ma'ahu ahad." Diperlihatkan kepadaku umat-umat terdahulu. Kapan kejadiannya ini? Diperlihatkan umat-umat ini kepada Rasulullah SAW pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi SAW dan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi hanya sekali. Ini menurut pendapat yang lebih sahih dari pendapat para ulama. Nah, ketika itulah beliau melihat banyak kejadian-kejadian, termasuk di antara kejadian itu adalah diperlihatkannya kepada beliau umat-umat sebelumnya, dari umat-umat para nabi dan rasul. Maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa beliau melihat seorang nabi yang dia memiliki beberapa orang pengikut saja. Al-Wahdu, yang dimaksud Al-Wahdu, ada yang mengatakan antara bilangan 3 sampai 9, ada yang mengatakan 3 sampai 10, ada yang mengatakan 40, namun yang masyhur antara 3 sampai 9. Pengikut beliau hanya beberapa orang saja. Dan beliau melihat seorang nabi dan pengikutnya satu dan dua orang. Dan bahkan beliau melihat seorang nabi dalam keadaan tidak memiliki pengikut sama sekali. Telah kita jelaskan bahwa dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada faedah yang sangat bermanfaat sekali untuk meneguhkan keimanan seorang muslim, bahwa hendaknya seorang muslim ketika melihat kebenaran, jangan melihat kebenaran dari banyaknya yang mengikuti, sebab itu bukan terukur untuk mengetahui benarnya satu kelompok atau batilnya satu kelompok dilihat dari banyaknya orang yang mengikuti. Tidak mungkin karena ternyata di antara para nabi ada yang tidak punya pengikut sama sekali, ada yang hanya memiliki satu pengikut, ada yang hanya memiliki dua pengikut, subhanallah, dibandingkan demikian banyaknya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipesankan oleh Fudail bin Iyadh rahimahullahu ta'ala, seorang imam dari kalangan tabi'in yang dijuluki Abidul Haramain, ahli ibadahnya Al-Haramain. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ittabi' turuqal huda wa la tastawhish bi qillati salihin. Ittabi' turuqal huda wa la tastawhish bi qillati salihin wa iyyaka wa turuqal dhalal wa la tahtar bi kathratil halihin. Ikutilah jalan-jalan hidayah dan jangan kamu merasa dijauhi atau merasa asing dengan sedikitnya orang-orang yang berjalan di atas hidayah. Dan hati-hati hendaknya kalian menjauhi jalan-jalan kesesatan, dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa di atas jalan kesesatan tersebut. Demikian pula yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Amr al-Auza'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, alaikum bi athari man salaf wa in rafaraka an-nas wa iyyakum wa ara' ar-rijal wa in zakhrabuhu laka bil qawl. Hendaknya kalian mengikuti langkah kaum salaf, generasi terdahulu, generasi para sahabat, para tabi'in atau tabi'in, meskipun manusia melakukannya, meskipun mereka meninggal dunia, hendaknya kamu istiqamah di atas jalannya para ulama salaf. Dan hati-hatilah terhadap pemikiran orang-orang yang ditokohkan, meskipun mereka menghiasi pendapat-pendapat mereka dengan ucapan manis mereka. Sebab yang menjadi tolak ukur adalah kebenaran yang datang dari Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang menjadi kebenaran para ulama ussalaf terdahulu, sehingga mereka senantiasa berjalan di atas kebenaran. Dan tidak ada orang menyimpan melainkan disebabkan karena mereka jauh dari jalannya para ulama as-salaf radhiyallahu ta'ala anhum wa arham. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam bukanlah demokrasi. Islam sangat jauh dari demokrasi yang menjadikan keputusan dikembalikan kepada suara rakyat. Jika rakyat menghendaki sesuatu, maka itulah yang menjadi pegangan. Jika rakyat menginginkan sesuatu, maka itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Suara terbanyak yang menjadi hukum adalah suara rakyat. Ini adalah pemikiran yang jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran Al-Karim, jelas-jelas bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kebenaran itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, bukan dari suara terbang, bukan dari suara rakyat. Maka janganlah kamu termasuk di antara orang-orang yang ragu. Bahkan tatkala kita melihat nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran ini, maka kita akan melihat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kesalahan selalu disebutkan dalam bentuk yang banyak, mayoritas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti mayoritas orang ahli kitab ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma akthara an-nas walau khamasta bi-mu'minin. Alangkah banyaknya dari kalangan manusia, mereka membutuhkan Allah meskipun engkau berusaha menjadikan mereka itu mukmin. Namun mayoritas mereka menyimpang, mayoritas mereka sesat, mayoritas mereka jauh dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, membutuhkan Allah kafir kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin al-farnadi nabi ya'lamun. Akan tetapi mayoritas manusia mereka tidak berilmu, tidak mengetahui. Perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ketika disebutkan mayoritas selalu disebutkan dalam bentuk negatif, sesat, kafir, musyrik, sesat dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, merusak kehidupan bumi. Ini banyak. Berarti yang menjadi salah itu bukanlah suara terbaik, bukanlah suara rakyat. Yang menjadi kebenaran adalah apa yang telah menjadi ketetapan dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika disebutkan orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, selalu disebutkan dalam jumlah yang sedikit. Wa qalilun min ibadiy syukur. Dan sedikit di antara hamba-hamba-Ku yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asri inna insana lafi khusr. Inna, demi masa, sesungguhnya manusia ini, seluruh manusia dalam keadaan merugi, kecuali. Biasanya kalau dikecualikan, menunjukkan yang dikecualikan itu adalah sedikit, ya. Yang dikecualikan itu selalu jumlahnya sedikit. Kebanyakannya adalah orang-orang yang merugi, rugi dalam kehidupan dunianya dan rugi dalam kehidupan akhirat. Dalam riwayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya marhumah, mal'uman man fiha illa bi-Allah, wa ma wala aw 'aliman aw mu'allima." Dunia ini terlaknat dan terlaknat apa saja yang ada di dalam, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan amalan-amalan ketaatan dan seorang yang alim atau orang yang belajar, orang berilmu atau orang yang menuntut ilmu. Mereka ini yang dikecualikan dari isi dunia yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan umat, baik perpecahan yang terjadi di kalangan Yahudi, perpecahan yang terjadi di kalangan kaum Nasara, dan perpecahan yang terjadi di kalangan kaum Muslimin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahudu 'ala 71 firqah. Kulluha min nari illa wahidah." Telah berpecah Yahudi menjadi 71 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Coba. Yang selamat itu hanya satu kelompok saja. yang istiqamah di atas apa yang diajak oleh Nabi-Nabi tadi. Wafat Nasara ala sintai wa sab'ina firqa. Kerana Nasara mereka berbeda pula menjadi 72 kelompok. Kullu habillahi illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu kelompok saja yang disalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari 72. Wa taqabbal ummati ala 73 firqah. Kulluha fin nari illa wahidah. Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu yang disalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah? Siapakah kelompok yang satu itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya al-jama'ah. Yang selamat itu adalah al-jama'ah. Al-jama'ah ini ditafsirkan lagi dalam riwayat yang lain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa kelompok yang diselamatkan itu adalah hidana'an alaihi liyoma wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas jalan sudah jalannya para sahabat. Jadi yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan berjalan di atas jalannya para sahabat, mereka itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 72 kelompok yang diancam neraka disebabkan karena mereka menyimpang, mereka jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan syariat. Dalam hadis yang dijelaskan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di hadapan sebahagian sahabatnya, beliau menggaris satu garis lurus. Beliau menggaris satu garis lurus. Setelah itu beliau mengatakan, hadza sabilullahi mustaqim. Satu garis lurus ini adalah jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu beliau menggaris dengan garis-garis yang banyak sekali di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus itu tadi. Lalu beliau mengatakan, wa hadhihi sunnah. Dan ini adalah jalan-jalan. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yadu ilaihi. Tidak satu pun dari jalan-jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus itu, melainkan di atasnya ada syaitan yang menyuruh kepada. Setelah itu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus, ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang sesat itu, akan menyebabkan kalian berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah menyebutkan kebenaran, yang disebutkan satu jalan. Ketika Allah menyebutkan kebenaran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sirati satu jalan. Namun ketika menyebutkan kesesatan, maka yang disebutkan adalah sumur. Jalan-jalan yang banyak menunjukkan kesesatan itu lebih banyak daripada kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, tidak berbilang, yaitu apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Dan masih banyak lagi nas-nas yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam yang menunjukkan bahwa Islam ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang benar hanyalah jalan-jalan dari Allah. Siapa yang menjadi alternatif selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka itu adalah jalan kesesatan, jalan yang menyimpang, meskipun kebanyakan manusia menganggap itu sebagai kebenaran. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ikhufi ani sawadun abrihum. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku sawadun abrihum. Sawadun yang dimaksud sawadun yaitu orang-orang yang terlihat secara kejauhan tapi tidak diketahui siapa mereka. Ya. Mungkin kalau kita terjemahkan perkumpulan awim yang besar. Jadi Nabi SAW melihat mereka dalam jumlah yang besar, yang banyak, namun beliau tidak mengetahui siapa mereka. Ini diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah melihatnya, kata beliau, "Fadhanantu annahu ummati." Aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Karena beliau hanya melihat perkumpulan yang banyak, sehingga beliau menyangka bahwa mereka adalah umatku. Fakila ini lalu dikatakan kepadaku, "Hadza Musa wa qaumuhu." Ini adalah Musa dan kaumnya, yaitu dari Bani Israel. Dan ini adalah merupakan keutamaan Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau berdakwah dan banyak pula dari kalangan Bani Israel yang taat dan menerima dakwah beliau alaihissalam. Sebab seorang tatkala dia memberi petunjuk kepada orang lain, satu orang yang mendapatkan hidayah disebabkan karena bimbingannya, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ayyahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min hawlik." Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, itu jauh lebih baik, jauh lebih mahal daripada unta merah. Yani harta yang sangat mahal. Jauh lebih baik dari mobil apa misalnya? Apa mobil yang paling mahal? Hah? Nah. Land Cruiser atau yang lainnya. Nah, ini lebih baik. Seorang mendapatkan hidayah melalui kamu. Ini keutamaan seorang yang membimbing orang lain sehingga orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai sebabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim mengatakan, "Ad-dallu 'ala khairi dafa'i." Orang yang membimbing seseorang kepada kebaikan, maka dia sama seperti mengamalkannya, melakukannya. Dalam riwayat Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila minha ila yaumil qiyamah." Min ghairi ayyam qusah min ujurih. Barang siapa yang memberi contoh kepada orang lain amalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala, dan pahala orang-orang yang mencontohnya sampai hari kiamat tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya. Jadi meskipun dia telah meninggal, selama masih ada orang-orang yang mereka mendapatkan hidayah dari Allah dengan sebab dia, dia meninggal namun pahalanya terus mengalir kepadanya. Amal jariah ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah melalui kita, maka semakin mulia pula kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam beliau berdakwah, ternyata yang mengikuti beliau cukup banyak dari Bani Israel. Maka ini keutamaan yang dimiliki oleh Musa alaihi salam. Lalu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Fanadartu fa idza sawadun 'azimun." Lalu aku melihat, ya, jadi beliau melihat di tempat yang lain lagi. Lalu ternyata aku melihat ada perkumpulan yang lebih besar. Ya. Perkumpulan yang besar yang mengalahkan jumlah dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam yang tadi, yang sebelumnya beliau. Waqilan lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini adalah umatmu. Ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga merupakan keutamaan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan umat beliau begitu banyak, maka semakin bertambah keutamaan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Siapa saja dari umat ini yang mendapatkan hidayah, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam tentu mendapatkan bahagian dari ajr. Bahagian dari pahala. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam tatkala beliau melihat jumlah umat beliau demikian banyak, beliau berbangga. Beliau berbangga di hadapan umat semacam ini. Semakin banyak yang mukmin, semakin banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam berbangga di hadapan umat yang lain. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat menganjurkan bagi kaum muslimin, kaum mukminin, agar kemudian mereka berketurunan, menikah, lalu kemudian menghasilkan keturunan, lalu kita berusaha untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Semakin banyak dari keturunan tersebut muncul generasi yang salihah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan itu. Dalam hadis Ma'mun bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwaju al-walud al-walud fa inni mukadhirun bikum al-umara yawm al-qiyamah." Hendaknya kalian menikahi wanita yang al-walud, yang penyayang kepada suaminya. Al-walud ya melahirkan anak yang banyak. Jangan cukup dengan dua anak saja, terus tambah. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan umat-umat yang lain dengan jumlah umatku yang banyak. Ya, nampak kemudian mereka terdidik dengan keimanannya menjadi generasi yang saleh. Jangan sampai kemudian kaum muslimin ada mereka satu, ada yang tidak punya anak, ada yang mencukupkan dua anak, orang-orang kafir anaknya 10 sampai 15. Nah, mana syukur kepada Allah. Tentu di antara keutamaan tersebut ketika mereka menjadi generasi yang saleh, ya, tidak hanya sekedar menghasilkan keturunan, namun juga mendidik mereka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata para ulama, ketika mereka menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala ini, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, ay alimuhum wa ajibuhum, ajarkan kepada mereka ilmu dan ajarkan kepada mereka adab, agar kemudian mereka tumbuh menjadi manusia yang mukmin, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik di antara sama manusia. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika aku melihat perkumpulan yang banyak itu, maka dikatakan kepadaku, ini adalah umatmu. Wa na'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bi ghairi isani wa la'ana. Dan bersama mereka ada 70,000 orang yang mereka masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, tanpa hisab, jadi tanpa melalui proses penghisaban, dan tanpa azab, tidak merasakan siksaan neraka. Subhanallah, ini utama bagi mereka yang termasuk ke dalam 70,000 orang. masuk ke dalam jannah dalam keadaan tidak dihisab. Ya. Jadi jika kita hendak terus jalan, tidak seperti yang lainnya harus melalui proses penghisaban. Ya. Antara amalan baiknya dan amalan buruknya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhala mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan amal salehnya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Faman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Namun siapa yang ringan timbangan amal salehnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Mereka rugi sendiri mereka sendiri. Tapi mereka ini 70,000 orang tidak akan melalui proses ini tanpa hisab dan tidak lagi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-ciri mereka ini 70,000 orang. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Tudhi'u wujuhuhum idha'at al-qamar lailat al-badr." Wajah-wajah mereka itu bercahaya seperti cahaya rembulan di malam bulan purnama. Terangnya cahaya keluar dari wajah-wajah mereka. Subhanallah. 70,000 orang. Kalau kita menghitung umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kira-kira kita masih masuk nominasi enggak ya? Para sahabat saya sudah berapa jumlah mereka? Hah? 100,000 para sahabat. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 70,000 orang. Subhanallah. Sungguh sangat sedikit. Kita yang sudah hidup terbelakang, hidup dengan berbagai macam fitnah. Nah, kadang-kadang kita terjerumus ke dalamnya, subhanallah. Lalu kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita memungkinkan enggak untuk masih termasuk ke dalam jumlah 70,000 orang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa diadab? Rasanya mustahil. Ya, sudah berlalu para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, belum lagi para imam-imam, belum lagi orang-orang yang saleh, belum lagi orang-orang yang syuhada terbunuh dalam peperangan. Subhanallah, rasanya sulit. Nah, namun ada sebuah riwayat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan hadis ini sanadnya jayyid. Sanadnya bagus. Dari hadis Abu Hurairah bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan kepada beliau bahwa di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui hisab dan tanpa diadab, kata Rasulullah SAW, "Fastazadtu Rabbi." Maka aku memohon kepada Allah agar ditambah jumlahku. Agar ditambah jumlah 70,000. Fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan untukku dari setiap bilangan 1,000 ada 70,000 orang lagi. Hah? Kalau yang tadi 70,000 orang ditambah lagi setiap bilangan 1,000 dari 70,000 orang ini, setiap bilangan 1,000 ditambah 70,000 orang lagi. Paham? Ya, jadi berapa kali 1,000-nya itu? Setiap 1,000 tambah 70,000 orang. Setiap 1,000 tambah 70,000 orang sampai 70,000. Jadi berlipat-lipat lagi. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk di antara mereka yang tidak dihisab dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebab kalau bersaing dengan para sahabat, para ulama besar rasanya sulit. Nah, mereka yang semenjak umur 7 tahun sudah melakukan diri, kata Imam Syafi'i hafidhul Quran wa adab Yusuf ini, saya sudah menghafal Quran umur 7 tahun. Saya menghafal kitab Muwatta Imam Malik umur 9 tahun. Waduh, kita sudah dewasa, rambut sudah berubah, jenggot sudah memutih, hafal juz amma saja masih melepotan. Sulitnya luar biasa, ya kan? Subhanallah. Namun jangan berputus asa. Jangan-jangan berputus asa. Semoga kita termasuk di antara sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sangat berharap ya. Jangan melihat orang pesimis dengan keadaan tersebut. Selalu berharap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alu jannah, fas'alu al-firdaus." Kalau kalian meminta surga, jangan sungkan-sungkan minta surga Firdaus. Ya, itu tinggi sekalian. Jadi kalau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk di antara hamba yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga permohonan kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa ala. Dunia dan Allah, lalu kata Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, dari Ibn Abbas, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, jadi setelah beliau menyampaikan sabda ini, beliau pergi pada malam nanti lalu, lalu beliau masuk ke dalam rumahnya. Dalam keadaan beliau belum menjelaskan ciri-ciri 70 ribu orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan adab itu apa ciri-cirinya, siapa mereka. Beliau menyebutkan, setelah itu beliau masuk. Wahabah nasi fi ulaika. Akhirnya manusia, yakni para sahabat, mereka pun memperbincangkan tentang mereka itu yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan adab itu siapa. Ini diperbincangkan oleh para sahabat, siapa kira-kira mereka. Dari sini kita mendapatkan faedah bolehnya berdialog dalam masalah agama, ya, untuk mencapai jawaban yang tepat. Nah, memperbincangkan masalah ini, misalnya ada satu masalah, lalu kita bicarakan di mana, mana sih pendapat yang lebih kuat, lalu bicarakan, oh kalau saya pendapat ini yang lebih kuat, dalilnya seperti ini. Yang satu mengatakan, oh tidak, kalau menurut saya yang ini yang lebih kuat berdasarkan dalil ini dan ini. Nah, inilah yang terjadi di antara para sahabat. Ketika Rasulullah SAW masuk, dalam keadaan Rasulullah belum menyebutkan ciri-ciri mereka, maka itu menjadi perbincangan di kalangan para sahabat. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat ada yang berkata, fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah SAW. Mungkin saja mereka itu 70 ribu orang itu maksudnya mereka adalah orang-orang yang pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pendapat ini benar, maka tidak ada harapan bagi orang-orang terbelakang. Ya. Ini pendapat sebagai memperbincangkan ini. Wa qala ma'ruf ada sebagian yang mengatakan fa la'annahum alladziina ulil Islam falam yushriku billahi syai'an. Mungkin saja mereka itu adalah orang-orang yang lahir di dalam Islam, yang ketika lain mereka sudah Muslim dan mereka tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya sedikit pun. Ini pendapat kalian yang benar-benar bertauhid. Nah, kalau benar berarti ini berarti yang pernah berkuburan minta pada orang mati, jangan harap masuk dalam hari ini. Nah, yang pernah ke gunung Rokai haji, jangan harap masuk dalam hari ini. Atau siapa saja yang pernah menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pernah pakai jimat, yang percaya kepada benda-benda keramat, ada yang bisa Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Yang disebutkan oleh para sahabat ini adalah pendapat-pendapat pilihan. Menunjukkan bahwa apa yang mereka sebutkan ini tentu memiliki keutamaan. Pendapat yang pertama dan mungkin mereka adalah orang yang pernah bersahabat bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Keutamaan para sahabat bahwa mereka adalah orang-orang yang terdahulu masuk dalam Islam berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka ada yang lahir di dalam Islam dan tidak pernah menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wadahulahiyah dan sebagian lagi menyebutkan pendapat-pendapat yang lainnya. Setelah terjadi perbincangan di antara para sahabat tentang siapa mereka, فَفَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمْ maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. فَأَخْبَرُوهُ lalu mereka pun mengabarkan itu kepada Rasulullah. Jadi mereka menyampaikan bahwa sempat terjadi perbincangan di antara kami. Ada yang berpendapat seperti ini, ada yang berpendapat seperti ini. Ya, yang mana yang lebih kuat? Yang mana yang benar dari pendapat ini? Fakala maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan tentang ciri-ciri mereka. Ini ciri-cirinya penting. Semoga kita termasuk di antara mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Humul ladzina la yastarqun." Mereka adalah orang-orang yang tidak minta dirukyah. Tidak minta dirukyah. Yastarqun beda antara meruqyah dengan minta diruqyah. Meruqyah hukumnya boleh. Ya. Meminta diruqyah mengurangi rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengurangi penyandaran dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam keadaan sakit misalnya, apakah kesurupan atau sakit di badan, atau ada yang terluka, atau disengat serangga, atau yang semisalnya, lalu dia mengatakan pada seorang tolong rukyah saya. Itu namanya istirfak, minta dirukyah. Ya. Orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses hisab dan adab, mereka adalah orang-orang yang tidak minta dirupiah. Tapi kalau misalnya ada orang datang merupiah dia, dia kenapa? Tanpa dia memintanya. Sebab rupiah itu boleh. Katanya di Sallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a yanfa'ahu falyaf'al. Siapa yang mampu memberi manfaat pada saudaranya, hendaknya dia melakukan. La ba'sa birru'ah ma'an takun syirkan. Tidak mengapa merupiah selama tidak ada unsur syiriknya. Maka ruqyah diperbolehkan. Rasulullah SAW meruqyah, para sahabat meruqyah, Jibril pernah meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau disihir oleh Labid bin Al-Asam, seorang tokoh munafik, sekutunya Yahudi. Jibril turun lalu meruqyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan membacakan padanya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Menunjukkan ruqyah itu boleh. Tapi yang dimaksud di sini adalah minta diruqyah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis Ibnu Abbas, hadis Ibnu Abbas, ala uriyka mar'atan min ahli jannah, maukah aku perlihatkan kepadamu seorang wanita yang menjadi ahli surga, menjadi ahli surga. Kalau apa ya? Kata Ibn Abbas, halil mata saudara, wanita berkulit hitam. Dia ini pernah datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini usrah. Wahai Rasulullah, aku ini kesurupan. Fadlullah. Maka doakan aku kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan aku. Yani rukyah. Dia minta agar dirukyah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In syi'ti da'awtullah lati, fa'ati. In syi'ti da'awtullah lati, fa'ishi. Wa in syi'ti sabati wa tujana." Kalau kamu mau, saya akan doakan Allah menyembuhkan kamu. Atau kalau kamu mau, kamu sabar dengan keadaan itu, jangan minta dirugikan. Kamu mendapatkan jaminan surga. Wah, belum mendengarkan itu. Ada jaminan surga asal tidak minta dirugikan. Kata Nabi, kalau begitu saya sabar. Meskipun kesurupan, yang penting sabar. Tidak minta dirugikan. Namun ya Rasulullah, saya ini kalau kesurupan sering tersingkat pakaian saya ini sehingga terlihat awal. Doakan kepada Allah semoga ketika kesurupan tidak tersingkat. Maka diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang dimaksud istirahat. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka adalah orang yang tidak minta dirukyah. Walayat teruna, dan mereka adalah orang yang tidak meminta diobati dengan cara gaib. Yang dimaksud pengobatan dengan cara gaib, pengobatan dengan menggunakan besi panas. Dan ini salah satu model pengobatan. Zaman dahulu, saya tidak tahu sekarang apakah masih ada cara seperti ini. Ya, pengobatan dengan gaib. Menggunakan besi panas untuk mengobati sesuatu. Untuk apa? Kalau ada luka kemudian ditempel dengan besi panas untuk meringkan luka tersebut. Atau yang semisalnya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang termasuk ciri-ciri orang masuk dalam jannah tanpa hisab dan azab, mereka tidak meminta kepada orang lain untuk mengkait dia. Ya. Dan hadis ini tidak menunjukkan larangan kait. Sebab hukum kait itu sendiri adalah diperbolehkan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau pernah mengutus kepada Ubay bin Ka'ab seorang dokter, ya, untuk memeriksa lukanya. Lalu ketika diperiksa, itu sampai uratnya dipotong lalu dikei, dipotong uratnya kemudian dikei oleh dokter ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengkei As'ad bin Zurarah, radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asy-syibau bidah." Pengobatan itu dalam tiga hal. Syurbat asad, minum madu, wa syurbat mihjan, dan berbekam, dan yang ketiga wal kai. Ya, pengobatan dengan cara kai, wa anha ummati anil kai. Dan aku melarang umatku dari melakukan ini. Dalam riwayat yang lain, wala uhibbu an asali. Saya tidak suka untuk melakukan ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa hadis-hadis yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini ada empat keadaan. Yang pertama, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau mengkai. Yang kedua, pernyataan beliau bahwa beliau tidak suka dikai. Beliau tidak suka dikai. Yang ketiga, meninggalkannya lebih utama. Dan yang keempat, hadis tentang larangan kai. Dan keempat riwayat ini pada hakikatnya tidak ada yang bertentangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkai menunjukkan bolehnya kai. Beliau tidak suka menunjukkan bahwa tidak melakukan kait itu lebih afdal. Beliau mengatakan meninggalkannya lebih afdal, memang itulah hukumnya. Ya, bahwa kait boleh, namun meninggalkan kait itu lebih utama, lebih afdal. Kemudian yang keempat ada larangan melakukan kait. Larangan ini yang dimaksud adalah larangan makruh, tidak sampai kepada haram. Tidak sampai kepada haram. Jadi hukum kait itu sendiri diperbolehkan. Namun yang menyebabkan hilangnya ciri-ciri mereka yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan azab adalah meminta orang lain untuk mengkait dia ketika dia dalam keadaan sakit. Nah, lalu kalau demikian keadaan, Dia tidak boleh meminta kepada orang untuk diruqyah. Dia tidak boleh meminta kepada orang untuk mengkajinya. Lalu apa hukum berobat? Ya, minta untuk diobati misalnya. Apa hukumnya? Saat datang ke dokter untuk diperiksa. Ini apa hukumnya? Ini insyaAllah ta'ala akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Bahkan kalau kajian telah masuk, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga akan kita jelaskan memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.